شيئا. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين namun kami gimana tapi jangan buka Inna taqmane ensun Allah Khalaqnakum puni tahada ensun ensirokabe Min datarin sandin jenis lanang Wa unsa lan jenis rejo Seliramu kuabeh para manusaku Tukure sangkong wong lanang siji yaitu Mbah Adam Wong wedok siji yaitu Mbah Hawa Medune basu warga petang Mbah Adam Gawah tenere gunung Himalaya India Mbah Hawa Wonten ing Jeddah negari Mekah bayangke manusa lagek romiji medune pesat sanisan kangge ngumpulke Bahadam Bahawa Bahadam Diparingi Wahyu Tanggal Somo Besar Supaya Neng Arafah Bahawa Diparingi Ilham Tanggal Somo Besar Neng Arafah Sayang Dan melampan Sangking India Sing bahala Melampan Sangking Yeda Ini Bapak Ibu Sing pun haji Ngeretas Yeda Tekan Aroba Ini pun aduk 100 kilo pun Melampas suku dewean wong wedok padahal jamaah haji rombongan numpak mobil ngono ae nek dikira sopir rekoso mulane ngertoso haji rukun-rukun itu pemeragaan ini sepuh kuno nabi-nabi bahagian Nung Arafah dipeduki karo Mbah Hawa Nari kone kukumai nemen Sokumpul Rakura jenengan desa haji Teka omah Wis gandengan karo ibu Ora usah dipetat dikit No Arafah tengok-tengok Entuk ganjaran Mulane Pemeragaan laku-lakune yang sepuh puno Mulanya dateng Arafah mikiro Petu Mbah Adam Mbah Hawa Sareng pun tiang kali Lajeng wangsul ke rumah tangga Terus mutra, sampai mutra jamprit, nanti ping somolas. Engkang kapan kali dosa, dibaringi putra tunggal Nabi Syes. Berarti putra-putrine Mbah Adam, Sing somolas jamret berarti telung puluh walu ditambah siji Nabi Syes telung puluh somo.

Sebab Allah ngerti. Nek ngerentek elek-elek, Allah ngerti. Mulanya nek ngerentek elek, hilang noleh. Ora usah ngerentek. Ngerentek sing apik-apik bae. Nah, yang ayat tanda ipun wonten. Istilah Al-Quran Al-A'rafi. Jadi maksud Badui. Badui. Nakale rahmatakat ceritane. Sering suwate kaji Nabi ngaku-ngaku amanna, amanna. Jadi terus kaji Nabi entuk wahyu saking Gusti Allah penulah omongane. Jadi dimaksud Al-A'rafi cendriki. Bani Asad. Suku kabilah Bani Asad. Aku lo jenengan yang mau ngerti. Wong ini istilah-istilah segini. Saudi Arabia. Yang ngerti. Walatil Arabu ngomong-ngomong sekolong Arabi. Segi maksud rombongan Bani Asad. Dan ini kandil Nabi. Muni, amanna, amanna. Kita niki wong mukmin, kita niki wong mukmin. Padahal lakune nakale rak mekasan. Nyata ake Islame, tapi atine durung mukmin tenan. Senengane ngrusak jalan. Jalan-jalan ku dikotori. Dikotori teletong, onto, teletong, sapi, jalan-jalan itu dikotori dengan. Nah, jodolan nafasan, larangnya rak mekasan. Lalu itu sering riwa-riwi, soalnya kanjeng Nabi. Nah, ngarsanya kanjeng Nabi, kulo niki tiang mukmin, kulo niki tiang tohat, menikono. Nah, kanjeng Nabi dijawi Gusti Allah. Kul lam tu'minu. Walakin kulu aslamna. Kul jawa sira Muhammad. Wong mau kandiani unani. Lam tu'minu. Durung iman sira kabeh ku durung iman sing tenanan. Walakin kulu lan tetapi ini mucapa siro aslamna, Islam. Islam kita menolak. Mengakalmu jenis ini kok. Ngaku iman, ngaku wong mu'min, ngaku Islam. Sehingga gini gila, sehingga ngonten istilah. Sehingga terkenal. Islam kamil, Islam nakis. Niku pun terkenal. Islam nakes, Islam kamil. Islam kamil niku Islam sing sampurna. Bener-bener atine iki yakini lan percaya ning Allah lan utusane. Nindakake sepihe dawuh perintahe. Iki Islam kamil. Sholat-sholate tenanan. Orang nak kepedok kang cadap sholat, adalah kepedok orang sholat. Iku nama ni Islam Islaman, kawasan ni orang Jawa Islam KTP. Tapi nak wis iman sing tenanan, sholat eh sholat sing tenanan. Ono uang ya sholat, kano uang ya sholat. Ana panca ya poso, gak ana panca ya poso. Iki Islam kamil. Maka zaman bayangke, bangsa Indonesia rakyat iki Islam wis kamil-kamil tak durung. Nah, niku panjenengan saged manu nilai kira-kira wis Islam kamil kabeh tak durung. Islam kamil kabeh itu angin. Mulanya temennya Al-Quran. Surat Sad. Juz 3. Ayat 4. Juz 3. Ayat 4. Tengah ayat. Surat Sad. Juz 3. Ayat 4. Bunyinya ayat. Wa inna kathirum minal khulafai la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Wa inna kathirum minal khulafai, sesungguhnya yang terbanyak di antara mereka kawan-kawan sepergaulan. Layak tapi ba'duhum ba'du, sungguh sering terjadi perbuatan dolim satu kepada yang lain. Sing paling akeh wong bergaul iku akeh sing dolim-dolim. Sing ngendika Gusti Allah nak Quran berarti tenan. Terus ana perkecualian, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka orang-orang mukmin yang beramal soleh. Wong mukmin sing beramal soleh. Wa qalilum ma hum, sungguh sedikit sekali mereka orang mukmin yang beramal soleh. Jadi wong mukmin sing amal soleh api-api lakune wis dicantum ben Al-Qur'an sedikit sekali. Sedikit banget. Jadi akeh sing nakal. Sing nakal kuwi nakal. Mulane upamane nang Indonesia akeh sing nakal. Iku wis bener. Sebabnya apa? Wis disadya sih. Mesti sabda. Menunggu pamanen no Indonesia akan singapi. Al-Quran ini salah. Quran salah ini bukan enten. Quran mesti benar. Mulanya singapi, aku singata. Mulanya pantas, upamanya saben-saben bulan sawal di anak-anak acara halal di halal. Silaturahim pantas gue saling menghalalkan gue akan sekeliru itu sekitar Quran hadis pirang-pirang kullu bani adam khatta'u makhairul khatta'in at-tawwabu rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kabeh anak adam ku nyandang salah api esing salah. Tobat negale Gusti Allah, negale sesami kesang, nyawon halal, nyawon maaf. Mereka jauh kaji Nabi ini mengetahui, wong Arabi sing murah-murah itu durung tenanan Islami. Mulane kajian Nabi juga ibu Allah. Kandani Muhammad uneni. Kue ku juga iman tenang. Mula kue ngomong-ngomong. Aku Islam menolai. Tapi Islam KTP. Oh, luar lagi kulu aslam. Kue nakali ramekakan. Walamma ya tukulil iman ubi puru bibum. Lanjurung mandi ngepo iman nak meniatimu. Atemu durung ana imane bagar pisan. Kanjeng Nabi kadawan ngene. Wa in tuti Allah wa rasulahu lan amanu lan lamun ta'atiro kabeh Allah lan utusane. La yalidkum mongkora murangi ing sira kabeh. Murang-murangi sapa Allah ing sira kabeh. Min a'malikum saking piro-piro amal perbuatan musyai'an sidik-sidik.